السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، قوم مسلمين سهرمتي، masih kita pada bab yub'ats kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaihi, bahwa akan dibangkitkan setiap hamba seperti ketika matinya, dibangkitkan seperti keadaan ketika matinya. Dan sampai pada ucapan Qurtubi rahimahullah, wa rawa 'Abbad ibn Katsir 'an Zubair 'an Jabir قال إن المؤذنين والملبين يخرجون يوم القيامة من قبورهم يؤذن المؤذن ويلبي الملبي. Disebutkan dari Jabir radhiyallahu taala anhu bahwa para muadzin, tukang azan, wal mulabbin, dan mereka-mereka yang bertalbiyah, apakah ketika umrah atau ketika haji, maka nanti dibangkitkan yaumul qiyamah yakhrujuna min quburihim, mereka keluar dari kubur-kubur mereka, muadzin dalam keadaan mengumandangkan adannya, sedangkan mulabbi dalam keadaan bertalbiyah, labbaik allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Demikian disebutkan oleh al-Halimi al-Hafidh dalam kitab al-Minhaj, dan nanti akan datang riwayatnya secara lengkap. Ini sebagai tambahan dari apa yang sudah lewat, apa yang sudah kita bahas, bahwa seseorang yang dibangkitkan dalam keadaan dia murai, dibangkitkan dalam keadaan murai. Seorang yang sakran, dibangkitkan dalam keadaan sakran. Seorang yang sedang ihram, dibangkitkan dalam keadaan ihram. Wa dzakara Abul Qasim Ishaq ibn Ibrahim ibn Muhammad al-Khatli dalam kitab Ad-Dibaj, حدثنا أبو محمد عبد الله ابن يونس ابن بكير قال حدثنا أبي عن عمر ابن سمير عن جابر عن محمد ابن علي عن ابن عباس وعلي ابن الحسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أخبرني جبريل، جبريل مخبركن kepadaku يا محمد. جبريل menghabarkan kepada Rasulullah SAW, "Alla ilaha illallah unsun lil muslim 'inda mautih." Bahwa kalimat la ilaha illallah akan menjadi ketenteraman, bagi seorang muslim ketika matinya, wa fi qabrihi, dan ketika dikuburnya, wa hina yakhruju min qabrihi, dan ketika dibangkitkan dari kuburnya. Ya Muhammad, law tarahum hina yamruquna min quburihim. Ya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kata Jibril, ya, jika engkau melihat ketika mereka keluar dari kubur-kubur mereka, yanfuduna ru'usahum, dalam keadaan membersihkan kepala mereka dari tanah-tanah yang melekat. Hadza yaqulu la ilaha illallah, yang ini mengucapkan la ilaha illallah, dan yang ini mengucapkan alhamdulillah. Fayubayyid wajhahu, maka diputihkan wajah-wajah mereka. Wa hadza yunadi, sedangkan yang lain ketika dibangkitkan dalam keadaan membersihkan badannya dari kotoran-kotoran, tiba-tiba dia mengatakan dengan kalimat, ya hasrata ala ma farrat fi jambillah, duhai celaka aku atas kelalaian aku. Maka wajah-wajah mereka muswaddah, menjadi hitam wujuhum. Qala wa haddathani Yahya ibn Abdul Hamid, ibn Abdul Hamid, Yahya ibn Abdul Hamid Al-Hamani, qala haddathana Abdul Rahman ibn Yazid ibn Sallam an abihi an ibn Umar qala qala Rasulullah sallam, laisa ala ahli la ilaha illallah wahsyah, tidak ada bagi golongan la ilaha illallah, tidak ada rasa takut indal maut, ketika matinya. Wala fi quburihim, dan juga enggak akan merasa takut di kubur-kuburnya. Wala man syarihim, tidak pula di padang mahsyar ketika mereka dikuburkan. Ka'anni bi ahli la ilaha illallah yanfuduna at-turab, sepertinya aku melihat bagaimana golongan la ilaha illallah membersihkan tanah-tanah dari badannya, dari kepala-kepalanya, sambil mengucapkan alhamdulillah alladhi adhaba 'anna al-hazan. Kalimatnya sebagaimana yang Allah kisahkan dalam Al-Qur'an. Alhamdulillahilladzi adhaba 'anna al-hazan. Alhamdulillah, yang telah menghilangkan dari kami rasa sedih. Demikian pula kalimat orang-orang yang muswaddah, orang-orang yang wajah mereka menjadi hitam, juga dikisahkan dalam Al-Qur'an. Allah kisahkan ucapan mereka, ya hasrata ala ma farratna fi jambillah, duhai celakanya aku karena apa yang aku lalaikan dari hak-hak Allah. Wa rawan Nasa'i, diriwayatkan pula oleh Nasa'i dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, annahu qala takhrujun na'ihah. Ini riwayat berikutnya yang membuktikan bahwa seseorang dibangkitkan seperti keadaan ketika matinya. An-na'ihah adalah penangis-penangis bayaran, ataupun penangis-penangis yang meratap walaupun tidak dibayar, tetapi melakukan hal-hal yang dilarang, yaitu niyahah. Niyahah adalah meratapi mayit dengan merobek-robek pakaiannya, dengan menjambak-jambak rambutnya, dengan memukul-mukul pipinya, dengan mengucapkan kalimat-kalimat jahiliyah. Maka Rasulullah SAW menghabarkan bagaimana keadaan mereka nanti ketika dibangkitkan. Annahu qala, bahwa beliau bersabda, takhrujun na'ihatu min quburihim yawm al-qiyamah sya'tha'a ghubara'a 'alayha jilbabun min la'natillah. Bahwa para wanita-wanita yang meratap nanti ketika dibangkitkan di kuburnya yawm al-qiyamah, ketika dibangkitkan dari kuburnya yawm al-qiyamah, sya'tha'a, dalam keadaan rambutnya kusut, ghubara'a, dalam keadaan berdebu kotor, 'alaiha jilbabun min la'natillah, memakai jilbab dari laknat Allah subhanahu wa ta'ala, wa dir'an min nar, dan pakaian dalamnya dari api neraka, yaduha 'ala ra'siha, dalam keadaan tangannya ada di kepalanya, sambil menyatakan ya wailah ya wailah, duhai celakanya, duhai celakanya. Demikian dikeluarkan hadis ini secara makna oleh Muslim. Dikeluarkan oleh Muslim secara makna. Wa Ibnu Majah juga mengeluarkan dari Abi Malik Al-Asy'ari, Qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "An-niyahah min amril jahiliyah." Meratapi mayit adalah perkara-perkara jahiliyah. "Wa innan naihata idza matat qata'a Allahu laha thiyaban min nar." Dan bahwasanya wanita-wanita yang meratapi mayit ketika matinya, niscaya Allah akan potongkan untuknya pakaian dari api neraka. Wa dir'an min lahabin nar, dan dir' pakaian dadanya dari potongan lidah api neraka. Demikian lafaz Ibnu Majah. Wa qala Muslim, dan berkata Muslim, tuqamu yaumil qiyamah wa 'alayha sirbalun min qatran wa dir'un min jarab. Bahwa nanti ditegakkan mereka, para peratap-peratap atau wanita-wanita peratap yang meratapi mayit, akan ditegakkan yaumul qiyamah dalam keadaan memakai pakaian dari timah panas dan dir'in min jarab. Qanibidina azakumullah. Disanadkan atau disebutkan sanadnya oleh Sa'labi dalam tafsirnya dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, hadhihi an-nawaih, ini nawaih, bentuk jamak dari naihah. Naihah sama maknanya peratap-peratap atau wanita-wanita yang meratapi mayit. Hadhihi an-nawaih au hadhihi an-nawaih yaj'alna yawmal qiyamah saffain. Bahwa para peratap-peratap ini, para wanita-wanita yang meratapi mayit, nanti yaumul qiyamah akan ditegakkan dalam keadaan berbaris dua barisan. Saffan 'anil yamin wa saffan 'anil shimal. Satu barisan di kiri, satu barisan di kanan. Di kanan api neraka dan di kiri neraka. Yanbahna kama tanbahul kilab. Mereka melolong seperti melolongnya anjing-anjing. Ini meratap dengan lolongan seperti lolongan anjing. Fi yaumin kana miqdaruhu 50,000 sana, yaitu di hari yang nilainya 50,000 tahun hari-hari kalian. Tsumma yu'mar bihinna ila an-nar, kemudian setelah itu mereka dimasukkan ke dalam api neraka. Qul inna a'udzubikumullahi disuruh, dipaksa untuk meratapi para penduduk neraka. Demikian anba'ana Syekh Al-Hajj Rawiyah, yaitu Abu Muhammad Abdul Wahhab Syahr atau Syuhra bin Rawah, dan Syekh Al-Imam Ali bin Hibatullah Asy-Syafi'i qala, keduanya berkata, haddatsana As-Salafi atau As-Silafi qala haddatsana Ar-Ra'is Abu Abdullah Al-Thaqafi qala haddatsana Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Khawlah Al-Abhuri Al-Adib fima quri'a alaihi wa ana asma', fima quri'a alaihi wa ana asma' minhu, yaitu sanata 43, pada tahun 403. Qala akhbarana Abu Umar wa Ahmad ibn Muhammad ibn Hakim al-Madani qala akhbarana Abu Umayyah Muhammad ibn Ibrahim al-Turtusi al-Tursusi qala haddathana Sa'id bin Sulaiman قال حدثنا سليمان ابن داود اليماني قال حدثنا يحيى ابن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن هذه النوائح يجعلنا يوم القيامة صفين. Bahwa mereka para penangis-penangis tadi, para wanita-wanita yang meratapi mayit, dibariskan dua saf di neraka jahannam, satu saf di kanannya dan satu saf di kirinya. Yanbuhna ala ahli jahannam, mereka meratapi penduduk neraka jahannam, mereka melolong seperti melolongnya anjing-anjing. Demikian disebutkan dalam hadis yang gharib dari hadis Abi Nasr Yahya ibn Abi Kathir dari Abi Salamah, dan tafarada bihi anhu Sulaiman ibn Daud. وقال أنس بركات أنس قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تخرج النائحة. Dan demikian biasa para ulama setelah menyebutkan inti hadisnya ada dalam sahih, maka akan dikatakan dengan kalimat asluha fi sahih. Asluha fi sahih. Ini inti kisahnya atau inti riwayatnya ada dalam Sahih Muslim tentang masalah para penangis-penangis bayaran atau para peratap-peratap bayaran atau para wanita-wanita yang meratapi mayit akan diadab dalam bentuk yang seperti itu. Kemudian dibawakan riwayat-riwayat yang di bawah itu kesahihannya. Kenapa? Karena sudah cukup dengan apa yang sahih, maka ini hanya sebagai keterangan-keterangan penjelas. Di antaranya yang disebutkan, takhrujun na'ihah min qabriha sya'tha'a ghubara'a muswaddatul wajh zarqa'ul 'ainain. Nanti akan keluar para penangis-penangis, para wanita-wanita yang meratapi mayit akan keluar dari kuburnya dalam keadaan kusut rambutnya, dalam keadaan berdebu, dalam keadaan hitam. Sa'iratas sya'r, terurai rambutnya. Kalihatul wajh, dalam keadaan wajahnya sayu. Wa 'alaiha jilbabun min la'natillah, dalam keadaan memakai jilbab dari laknat Allah Subhanahu wa taala. Wa dira' min ghadabillah, dan pakaian dadanya dari kemurkaan Allah. Ihda yadayha maghlulatan ila 'unuqiha, salah satu tangannya terbelenggu di atas lehernya, di belakang lehernya, sedangkan yang lain memegang kepalanya. Satu terbelenggu, satu memegang kepalanya. Wa hiya tunadi, dalam keadaan mereka menyeru, mengucapkan seruan-seruan yang biasa diserukan ketika dia meratapi mayit, mengatakan ya wailah wa ya suburah wa ya hazanah, duhai celakanya aku, duhai binasanya aku, duhai sedihnya aku, dan seterusnya. Sedangkan malaikat di belakangnya menyatakan amin, amin, amin. Karena mereka kebiasaannya di dunia mengucapkan doa-doa jelek terhadap dirinya sendiri. Duhai binasanya aku, duhai mati saja aku, duhai hancurnya aku, dan seterusnya. Kalimat-kalimat yang diucapkan oleh peratap-peratap selalu doa alaihin, doa kejelekan atas mereka sendiri. Maka ketika yaumul qiyamah, mereka dibangkitkan dalam keadaan sama, dan selalu mencerca dirinya dalam keadaan sama, meratapi dirinya dengan kalimat celakalah aku, binasalah aku, dan seterusnya. Sedangkan malaikat mengaminkan amin, amin, amin, mudah-mudahan binasa. Tumayakunu min ba'di dhalika hadduha finnar, setelah itu mereka mendapatkan bagiannya dari api neraka. Dan juga Ibnu Majah meriwayatkan dari Ikrimah dari Ibnu Abbas qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam anniyahah 'alal mayyit min amri al-jahiliyah, meratapi mayyit itu adalah perkara jahiliyah. Wa innan na'ihata idza lam tatub qabla an tamut fa innaha tub'at yawm al-qiyamah 'alayha sarabil min qatran thumma ya'la 'alayha bidir'in min lahabin nar. Dalam riwayat ini juga disebutkan dengan sama, bahwa yang namanya niyahah, meratapi mayit, adalah perkara jahiliyah. Dan sesungguhnya wanita-wanita yang meratapi mayit, jika dia tidak taubat sebelum matinya, maka dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan memakai pakaian dari qatran, dari lelehan timah panas. Thumma ya'la 'alaiha bidir'. Kemudian dia dalam keadaan memakai pakaian dadanya dengan lahabin nar, yang terbuat atau dibikin dari lahabin nar, dari lidah api neraka. Demikian hadis dikeluarkan oleh Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam hadis nomor 1582. Wa fi tanzil, dan disebutkan dalam tanzil dalam Al-Qur'an, alladzina yakuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yataqabbathu asy-syaitanu min al-mas. Ini dalil berikutnya, bahwa seorang dibangkitkan nanti yaumul qiyamah seperti keadaan hidupnya. Yang dicontohkan oleh Allah dalam tanzil dalam Al-Qur'an adalah pemakan-pemakan riba, orang-orang yang memakan riba. Kata Allah, alladzina yakuluna ar-riba, mereka yang memakan harta riba, la yaqumun illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asy-syaitan, tidak bangkit dia, tidak bangkit mereka kecuali seperti orang yang dimasuki syaitan, dirasuki syaitan. Yataqabbathu syaitan min al-mas. Berkata para ahli tafsir, al-ma'na la yaqumuna min quburihim, tidak dibangkitkan dari kuburan-kuburan mereka kecuali dalam keadaan seperti orang yang kemasukan syaitan, seperti orang yang kerasukan jin. Qala Ibnu Abbas, demikian dikatakan oleh Ibnu Abbas dalam tafsirnya. Demikian pula Mujahid dan Ibnu Jubair dan juga Qatadah dan Rabi' was-Suddi wad-Dhahhak wa Ibnu Zaid wa ghairuhum, semuanya menafsirkan demikian. Wa qala ba'dhum, dan sebagian mereka berkata, yaj'al ma'ahu syaitanun yakhniquhu. Sebagian lain berkata bahwa makna ayat itu, yatakhabbathu syaitan minal mas, adalah dibangkitkan dalam keadaan bersamanya ada syaitan yang mencekik lehernya. Mencekik lehernya. Qalu kulluhum yub'as kal makhnuq. Semuanya dibangkitkan dalam keadaan seperti tercekik di lehernya. Uqubatan lahu. Dan ini balasan bagi mereka para pemakan-pemakan riba. Maka kerongkongannya atau tenggorokannya seperti tercekik. Wa tamqitan 'inda jami' ahli al-mahsyar. Di samping azab buat mereka, juga pelecehan buat mereka. Kenapa demikian? Tamqitan 'inda jami' ahli al-mahsyar. Karena mereka akan menjadi perkara yang menjelekkan diri-diri mereka di hadapan seluruh penduduk mahsyar. Penduduk mahsyar ketika dibangkitkan dalam keadaan sehat, dalam keadaan utuh, dalam keadaan sadar, tiba-tiba melihat ada orang yang seperti itu, apakah tercekik di lehernya, susah, atau dalam keadaan seperti orang gila, seperti orang kesurupan, maka tentunya orang seperti ini dipermalukan di hadapan seluruh penduduk mahsyar. Seluruh penduduk mahsyar. Tanqitan 'inda jami' ahli al-mahsyar. Faja'alallahu hadhihi al-'alama li'akali ar-riba. Maka keadaan mereka menjadi tanda-tanda. Tanda-tanda yang khas bagi para pemakan-pemakan riba. Maka seluruh penduduk mahsyar tahu bahwa ini orangnya, para pemakan-pemakan riba. Wa dzalika annahu arbahu fi butunihim fa athqalahum. Yang demikian karena mereka memakan harta riba di perut-perut mereka, akhirnya perut mereka menjadi besar dan berat, sehingga mereka sempoyongan seperti orang yang dalam keadaan kemasukan jin. Fahum idza kharaju min quburihim yaqumuna wa yasqutuna li'azmi butunihim. Maka mereka ketika dibangkitkan, mereka dibangkitkan dalam keadaan berdiri dan tiba-tiba jatuh karena beratnya perut-perut mereka. Beratnya perut mereka berisi harta yang haram dari harta riba. Maka para lintah-lintah darat ini akan dipermalukan di hadapan seluruh penduduk mahsyar. Nasallahu as-sitr wassalamu al-afiyah. Kita berharap pada Allah SWT keselamatan dan kebaikan di dunia dan di akhirat. Amin. Wa qala ta'ala, dan Allah juga berfirman, wa man yaghlul ya'ti bima ghalla yawmal qiyamah. Ini dalil berikutnya yang menunjukkan bahwa seorang dibangkitkan sebagaimana seperti keadaan hidupnya. Wa man yaghlul ya'ti bima ghalla yawmal qiyamah. Siapa yang melakukan ghulul, mencuri harta pampasan perang sebelum dibagi, maka nanti yaumul qiyamah, kata Allah, ya'ti bima ghalla, dia akan membawa apa yang dia curi. Qul inna a'udzubikumullah, dipikulkan pada dirinya. Dipikulkan pada dirinya dalam keadaan besar dan berat. Diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man mata 'ala martabatin min al-maratib ba'atha 'alayha yaumul qiyamah. Siapa yang mati di atas satu martabat dari martabat-martabat tertentu, maka dibangkitkan nanti yaumul qiyamah dalam keadaan seperti keadaannya di martabat tersebut. Demikian disebutkan oleh sahibul qut wa huwa sahih. Al-ma'na yadullu 'ala sihhatihi ma dzakarnahu wa ma sayati li hadzal bab mazid bayan fi bab bayan al-hasyr ila al-mawqif insyaallah. Demikian ikhwan ibn a'azakumullah, selesai bab tentang dibangkitkannya manusia seperti keadaan ketika hidupnya. Maka hendaklah kita beramal saleh, beribadah, dan selalu dalam keadaan takwa, sehingga ketika kita dibangkitkan, dibangkitkan dalam keadaan takwa, dibangkitkan dalam keadaan saleh, dibangkitkan dalam keadaan ikhlas. Bab berikutnya, bab fi ba'tsin nabi min qabrih. Bab dibangkitkannya Rasulullah SAW dari kuburnya, tetapi disebutkan hanya satu riwayat saja, dan itu pun dhaif. Dha'afahu al-Hafiz Ibn Hajar dalam taqrib. Karena ada seorang rawi yang namanya Sa'id ibn Maslamah dan dhaifkan. Sehingga kita lewat saja bab tersebut. Bab berikutnya, bab ma ja'a fi ma'thil ayami wal layali wa yaumil qiyamah. Demikian pula bab ini dalam keadaan tidak disebutkan riwayatnya, barakallahu fikum. Bab ma ja'a anna al-'abdul mu'min idza qama min qabrihi yatalaqahu al-malakani alladhani kana ma'ahu fid dunya wa 'amaluhu. Bab berikutnya, bab seorang hamba yang mukmin jika dibangkitkan nanti dari kuburnya, maka dia akan didampingi oleh dua malaikat yang biasa mendampingi dia di masa hidupnya. Setiap mukmin akan selalu ada malaikat di kanan dan di kirinya. Nah, yang mencatat dan yang menganjurkan kebaikan-kebaikan. Dan juga akan didampingi amalan salehnya. Taqaddama min hadis Jabir, sudah lewat hadis Jabir secara marfu'. Fa idza qamatis sa'ah, kalau sudah terjadi hari kiamat, in haqqo 'alaihi malakul hasanat, akan turun malaikat-malaikat hasanat dan juga malaikat-malaikat sayyi'at. Fa ansyata kitaban ma'qudan fi 'unuqihi, maka mereka akan membuat satu catatan-catatan yang akan diikatkan di leher mereka masing-masing. Tsumma hadara ma'ahu wahidus sa'iq, kemudian hadir bersama orang tersebut, yang satu di depan penuntunnya, wal akhir syahid, sedangkan yang satu menyaksikan di belakangnya. Demikian dalam hadis yang telah lewat. Zakarahu Abu Nuaim aidan dari Thabit al-Bunani annahu qaraa, membaca ayat Allah Hamim Sajdah, hatta idza balagha, sampai ketika mencapai ayat Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah, disebutkan sesungguhnya mereka yang berkata rabbunallah kemudian mereka istiqamah, maka akan turun malaikat-malaikat. Apa tafsirnya? Beliau waqafa ketika membaca ayat itu, Thabit al-Bunani rahimahullah, ketika mencapai ayat tersebut, dia berhenti. Kemudian berkata, balaghana, sampai kepadaku, annal abdal mu'min, bahwa seorang hamba yang mu'min, haitsu yub'atsu min qabrih, ketika dibangkitkan dari kuburnya, yatalaqahul malakan, akan ditemui oleh dua malaikat, alladhani kana ma'ahu fid dunya, yaitu dua malaikat yang selalu mendampinginya di dunia. Fayaqulani lahu, malaikat tadi keduanya akan berkata kepadanya, la takhaf wa la tahzan wa abshir bil jannati allati kunta tu'adu, jangan takut, jangan sedih, gembiralah dengan surga yang niscaya engkau sudah dijanjikan. Demikian malaikat-malaikat tadi, sebagaimana ayat Allah tadi dalam Hamim Sajdah, innal ladzina qamu qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihim malaikatu alla tahzanu alla takhafu la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Qul inna a'udzukumullah, yakni bergembiralah dengan surga yang kalian telah dijanjikan. Tentunya dengan ucapan para malaikat ini, seorang hamba yang mukmin menjadi tenteram. Fa aminallahu khaufahu, maka Allah tenteramkan rasa takutnya. Wa aqarrallahu 'ainahu, dan Allah tenteramkan matanya. Fama 'azimatun tanshan nas yaumil qiyamah fal mu'min fi qurrati 'ainin lima hadahu Allahu lahu. Maka ketika manusia dalam keadaan sangat besar, dalam keadaan yang sangat bingung, sangat gelisah, orang-orang beriman dalam keadaan tenang tenteram. Orang-orang beriman dalam keadaan fi qurrati ain. Kenapa? Hadahullah. Allah memberikan hadiah kepadanya berupa ketenteraman karena imannya. Maka malaikat dengan izin Allah menenteramkan hatinya. Alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Wa lima kana ya'malahu fid dunya, dan karena sebab amalannya di dunia. Karena amalannya yang saleh, maka dia tenang, tenteram yaumul qiyamah. Wa qala Amr ibn Qais al-Mallai, innal mu'min idza kharaja min qabrihi istaqbalahu 'amaluhu fi ahsani surah. Diucapkan oleh Amr ibn Qais al-Mallah, bahwa seorang mu'min jika keluar dari kuburnya ditemui oleh amal perbuatannya dalam bentuk yang sangat bagus, yang sangat indah, wa athyab rihin, dengan harum semerbak yang sangat harumnya. Kemudian dia berkata kepada pemilik amalan tadi, hal ta'arifuni, apakah kau kenal aku? Fayaqulu la, seorang mukmin tadi berkata, tidak, aku tidak kenal engkau. Illa anna Allah qad tayyaba rihak wa hassana suratak, hanya saja aku lihat Allah telah mengindahkan bentuk rupamu, dan Allah telah menjadikan harum semerbak baumu. Fayaqul kadzalika kunta fid dunya, kata amalannya tadi, demikian pula engkau di dunia dijadikan sangat bagus, sangat indah, dan dijadikan sangat harum. Ana amaluka salih, akulah amalanmu. Talama raqibtuka fid dunya, aku sudah lama menemani kamu di dunia, dan kamu menaiki aku di dunia, ini mengerjakan aku di dunia. Irkabi au irkabni al-yawm, maka hari ini engkau yang menaiki aku. Wa ta'ala, kemudian dibacakan ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, yauma nahsyurul muttaqina ila ar-rahmani wafda, hari ketika dikumpulkan orang-orang yang bertakwa dengan utusan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa annal kafir, sedangkan orang kafir ketika dibangkitkan, yastaqbiluhu 'amaluhu, juga ditemui oleh amalannya, fi aqdahi suratin, dalam bentuk yang sangat jelek, wa anta narih, dan sangat busuk baunya. Fa yaqul hal ta'rifuni, maka amalan yang jelek dan busuk ini bertanya, apakah kau kenal aku? Maka orang tadi menjawab, la, illa anna Allah qad qabbaha suratak wa natina rihak, aku tidak kenal engkau, hanya saja Allah telah menjadikan engkau demikian buruknya, dan telah menjadikan engkau demikian busuk baunya. Fayaqul, maka dikatakan oleh amalannya tadi, kadzalika kunta fid dunya, demikian pula engkau di dunia, sangat jelek bentuk rupamu dan sangat busuk baumu. Ana amaluka sayyi, akulah amalanmu yang jelek. Wa talama raqibtani fid dunya, sudah lama engkau menaiki aku di dunia. Wa ana al-yawm arkabuk, sekarang aku yang akan menaiki engkau. Wa ta'ala, kemudian dibacakan, wa hum yahmiluna awzarahum ala zuhurihim ala sa'a ma yazirun, dan mereka nanti akan memikul dosa-dosa mereka di atas punggung-punggung mereka pada hari kiamat. Ala sa'a ma yazirun, sungguh sangat jelek sekali apa yang mereka lakukan. Wa la yasihhu min qibal isnadih, qala al-qadhi Abu Bakar ibn al-Arabi, dikatakan riwayat ini tidak sahih, sedang dalam keadaan sanadnya tidak sahih. Dikatakan oleh qadhi Abu Bakar ibn al-Arabi, babun aina yakunun nas, bab berikutnya bab di mana manusia ketika bumi diganti dengan bumi yang baru, yakni tentang ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, yauma tubaddalul ardu ghayral ardi was samawat, yauma tubaddalul ardu ghayral ardi, ketika bumi diganti dengan bumi yang lain. Diriwayatkan oleh Muslim dari Tsauban maula Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dia berkata, "Kuntu qa'iman 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam." Aku berdiri di sisi Rasulullah sallam. Faja'a habrun min ahbaril yahud. Tiba-tiba datang seorang habr. Habr adalah tokoh ulama'nya Yahudi atau tokoh orang berilmunya Yahudi. Sebut saja pendeta, hanya saja kadang-kadang pendeta itu bermakna dua, bisa bermakna ahli ilmunya, bisa bermakna ahli ibadahnya. Sedangkan ahli ilmunya dikatakan ahbar, sedangkan ahli ibadahnya dikatakan ruhban, rahib. Datang habrun min ahbarihim, datang yang diulamakan di kalangan Yahudi kepada Rasulullah SAW. Kemudian berkata, "Assalamu alayka ya Muhammad. Semoga kesejahteraan atasmu ya Muhammad." Kemudian disebutkan hadisnya. Sampai pada riwayat Yahudi tadi berkata, "Aina yakunun nas yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat?" Di mana manusia ketika bumi diganti dengan bumi yang lain? Dan demikian keadaan Yahudi selalu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang tujuannya untuk ngetes. Apakah ini Rasul benar atau bukan? Sehingga pertanyaan-pertanyaannya pertanyaan yang unik-unik, kadang-kadang yang aneh-aneh, dan kadang-kadang pertanyaan jebakan. Tetapi Rasulullah SAW menjawab apa adanya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang diberitahukan oleh Allah disampaikan, dan apa yang tidak diberitahukan oleh Allah akan dijawab dengan kalimat saya tidak tahu. Sebagaimana yang pernah kita sampaikan, Rasulullah SAW pernah ditanya tentang ruh. Rasulullah SAW tidak mendapatkan keterangan tentang ruh dari Allah Subhanahu Wa Taala kecuali kalimat yas'alunaka 'anil ruh qul ar-ruhu min amri rabbi. Mereka bertanya kepadamu tentang ruh, katakan ruh urusan Allah. Artinya Rasulullah SAW tidak menjawab dan menyatakan sebagaimana Allah katakan, ruh urusan Allah. Yahud memberikan pertanyaan tadi menjebak. Kalau menjawab berarti salah, berarti bukan nabi. Tapi subhanallah, karena Rasul benar-benar Rasul, benar-benar shadiqul masduq, maka beliau tidak peduli, tidak khawatir, oh, kalau saya tidak menjawab, nanti ketahuan begini. Tidak, karena beliau benar-benar Rasul. Menyampaikan apa yang disampaikan oleh Allah, membacakan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Maka diantara pertanyaannya, kalimat, aina annas yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat, di mana keadaan manusia atau di mana letaknya manusia ketika bumi diganti dengan bumi yang lain. Ternyata Rasulullah SAW mendapatkan jawaban dari Allah Subhanahu wa taala, wa huwa la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha qalahum fid dhulmah dunal jisr. Mereka di kegelapan, dunal jisr, sebelum jembatan. Sebelum jembatan antara surga dengan neraka. Al hadis bitulihi sayati, hadisnya secara lengkap dan panjang nanti akan datang insyaallah taala. Dalil kedua, kharajahu Muslim aidan, dan juga dikeluarkan oleh Ibnu Majah, qala, keduanya menyebutkan sanadnya, haddatsana Abu Bakar ibni Abi Syaibah qala haddatsana Ali ibni Mushir an Dawud ibni Abi Hind عن الشعبي عن مسروق عن عائشة قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن قوله تعالى يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات فأين يكون الناس يومئذ؟ dijawab oleh Nabi, على الصراط دون الجسر. Di kegelapan adalah di الصراط sebelum جسر. Dan tentunya Yahudi, habruhum atau ahbaruhum, habar-habar mereka, tokoh ulama mereka paham. Kok ini jawaban tepat. Tidak mungkin orang tahu kecuali kalau dapat wahyu. Enggak mungkin seorang tahu kecuali kalau mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Karena pertanyaan tersebut pertanyaan-pertanyaan yang gaib, tidak mungkin bisa diraba dengan panca indera. Enggak mungkin bisa ditebak dengan akal pikiran sendiri. Tidak mungkin terjawab illa bil wahyil munzal, kecuali dengan wahyu yang diturunkan. Wa akhrajahu Tirmidzi, dan diriwayatkan pula oleh Tirmidzi, qala haddatsana Ibnu Abi Umar qala haddatsana Sufyan an Dawud Ibnu Hind an Syi'bi an Masruq an Aisyah qalat ya Rasulullah Dikatakan wal ardu jami'an qabdatuhu yaumil qiyamah, dan bumi seluruhnya dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala yaumil qiyamah. Was samawati matwiyatun bi yamini, sedangkan langit digulung dengan tangan kanan Allah Subhanahu wa taala. Fa aina yakunul mu'minuna hina idzin? Fa aina yakunul mu'minun yauma idzin? Maka di mana orang-orang beriman ketika itu? Di mana manusia ketika itu? Maka Nabi menjawab, ala surat ya Aisyah, ala surat ya Aisyah, di atas surat ya Aisyah. Hada hadithun hasanun sahih. Demikian hadith yang hasan sahih. Kharaja an Mujahid, qala ibn Abbas, atadri ma sa'atu jahannam? Berkata Ibn Abbas, yang dijuluki dengan Habrul Ummah, tintanya umat, dijuluki dengan Wa'aul Ilm, mangkok ilmu, radhiyallahu ta'ala anhuma. Ini doakan oleh Rasulullah SAW dengan Allahumma faqihu fid din wa'alimhu ta'wil. Ya Allah, faqihkan dia dalam agama dan ajari dia tafsir. Kata Ibn Abbas, atadri ma sa'atu jahannam? Taukah kalian luasnya neraka jahannam? Qultula, aku katakan, kata rawi Mujahid, aku tidak tahu. Qala ajal, wallahi ma tadri. Tentu, sungguh demi Allah, engkau tidak akan tahu. Haddatsatni Aisyatu, disampaikan kepadaku oleh Aisyah, annaha sa'alat Rasulullah, bahwa Aisyah pernah bertanya pada Rasulullah SAW tentang ucapan Allah Subhanahu wa taala, wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamati was samawati matwiyatun bi yaminihi. Qala fa qultu fa ayna an-nas ya Rasulullah? Kata Aisyah, aku katakan, di mana manusia ya Rasulullah? Qala ala jisri jahannam. Ala jisri jahannam, di jembatan di atas jahannam. Qala hadis hasanun sahih gharib min hadzal wajh. Faslun, hadhihi al ahadits nassun ala anna al ardha was samawati tubaddal wa yakhluqu Allahu ardan ukhra yakunu 'alayha an-nas ba'da kaunihim 'ala al jisr wa huwa as-sirat. Hadis-hadis ini semuanya, sebagian dalam sahih Muslim, sebagian dalam Sunan, semuanya menunjukkan, bahkan ditambah lagi dengan ayat-ayat Al-Quran, menunjukkan bahwa langit, bahwa bumi-bumi dan langit akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakhluqullahu ardan ukhra, Allah akan mengganti bumi yang lain, yang nanti akan dikumpulkan di sana manusia pada bumi yang mubaddal, ba'da kaunihim 'alal jisr, setelah mereka di atas jisr. Wa huwa as-sirat, lakama qala katsirun minan nasi an tubaddal ard ibarah an taghyiriha aw taghyir sifatiha. Maka ini ikhwan bin na'azakumullah menunjukkan rajihnya pendapat mereka-mereka para ulama yang menyatakan bahwa benar-benar bumi diganti dengan bumi yang lain. Yani tafsir ayat tubaddalul ardu ghairal ard, diganti bumi dengan bumi yang lain, benar-benar diganti, bukan seperti pendapat yang lain yang menyatakan bahwa bumi diganti itu artinya dirubah saja, diratakan gunung-gunungnya, diangkat lembah-lembahnya sehingga menjadi rata semuanya. Fadhilina azakumullah, hadza qaulun. Tetapi semua hadis-hadis tadi menunjukkan bahwa bumi benar-benar diganti. Apa yang menunjukkan bumi benar-benar diganti? Karena manusia tidak berada di sana. Dikatakan fis sirat dunal jisr atau fil jisr jahannam, di jembatan antara neraka dengan jahannam, antara surga dengan neraka. Khamilina azakumullah, kita akan bahas lagi insyaallah pada kajian mendatang biidznillah taala. Wassalatu taufiq wal afiyah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.